Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban barakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan kajian kita, pembacaan pada kitab Syarhul Ma'atin I'tiqad. Syarah karya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimallahu taala. Adapun matannya karya Imam Muwaffaquddin Abi Muhammad Abdullah bin Ahmad bin Muhammad bin Qudamah Al-Maqdisi rahimahullah taala. Kita lanjutkan penjelasan beliau masih tentang di antara khabar-khabar yang diberitakan oleh Rasulullah SAW dalam hadis-hadis yang sahih yang wajib kita imani. Dan itulah sikap seorang mukmin, sikap seorang muslim terhadap khabar-khabar yang sahih dari Rasulullah SAW. Kewajiban kita adalah mengimaninya dan membenarkannya. Karena kita yakin beliau adalah orang yang jujur. Nah, beliau tidaklah berdusta. Yang beliau sampaikan adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Qala Asy-Syarih rahimahullah taala Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala. Al-amr tsani, perkara yang kedua. Maji'u malakil maut ila Musa sallallahu alaihi wasallam. Datangnya malakul maut kepada Nabiullah Musa sallallahu alaihi wasallam. Ja'a malakul maut bi surati insan. Datang malakul maut dengan bentuk manusia. Ini malaikat bisa berubah seperti bentuk wujud manusia. Berubah dari wujud mereka menjadi seperti wujud manusia dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Ila nabiyillahi Musa alaihi salat wassalam. Datangkan Nabi Musa alaihi salat wassalam. Liqbidha ruha, untuk mengambil mencabut ruh beliau, nyawa beliau. Falatamahu Musa. Karena Nabi Musa tidak tahu kalau itu adalah malakul maut, beliau pun menamparnya. Menampar malaikat tersebut. Fafaqa'a 'ainah, dan menyebabkan matanya terlepas. Faraja'al malaku ila Allah, maka malaikat pun kembali kepada Allah. Wa qala, dan menyatakan, arsaltani ila 'abdin la yuridul maut. Kamu mengutusku ke seorang hamba yang dia tidak mau mati. Tidak ingin mati. Faradallahu 'ani 'ainah, maka Allah pun mengembalikan matanya. Wa qala, dan merintahkan kepada malaikat tersebut, irji' ilaihi wa qul la yadh' yadu 'ala bani Thaur. Kembalilah kepada Musa dan katakan kepadanya hendaknya dia meletakkan tangannya. Nabi Musa meletakkan tangannya di punggung Thaur, di punggung sapi atau kerbau. Falahu bima ghatta biyadihi bikulli sya'ratin sanah. Maka bagi Nabi Musa dengan yang ditutupi oleh tangannya, setiap sehelai rambutnya dia mendapatkan 1 tahun. Dipanjangkan umurnya setiap sehelai rambut tersebut 1 tahun, setiap sehelai rambutnya. Di tangan beliau letakkan di punggung sapi atau kerbau. Berapa bulu rambut yang ditutupi tangannya tersebut, setiap sehelai rambutnya diberikan panjang umur 1 tahun. Ya, misalnya yang ditutupi oleh tangannya itu misalnya 500 helai rambut, berarti ditambah umurnya 500 tahun. Misalnya 1000 bulu, berarti apa? 1000 tahun. Setiap saat sehelai rambutnya, sehelai bulunya 1 tahun. Faqala Musa, maka Nabi Musa bertanya, "Tsumma madza?" Kemudian setelah itu apa? Kalau dipanjangkan umurnya setiap sehelai bulu dipanjangkan 1 tahun, ditambah umurnya 1 tahun, setelah itu apa? Qala, "Tsummal maut." Setelah itu mati, dicabut ruhnya. Qala, "Kalau begitu fal'an." Kalau itu sekarang saja. Kalau begitu matinya, diwafatkannya sekarang saja. Nah, setelah beliau tahu bahwa yang datang ternyata malakul maut, beliau pun pasrah, beliau pun menerima, tunduk terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tadi segerakan saja, fal'an. Fas'alallaha an yudhinahu minal ardil muqaddasal haram yanta hajar. Beliau pun meminta kepada Allah agar didekatkan dari al-ardil muqaddasah, tempat yang disucikan, Baitul Maqdis. Ramyata hajar, sedekat lemparan batu. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Falakundu thamala araitukum qabrah ila janib tariq indal kathib al ahmar." Seandainya aku di sana, di dekat Baitul Maqdis, Baitul Maqdis dan sekitarnya. Seandainya aku di sana, aku akan lihatkan kalian kuburan beliau di samping jalan, di tepi jalan, di pinggir jalan. Ditumpukan pasir yang merah. Wahadil hadits tsabitun fi sahihain, hadits ini sahih dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Wa inna ma athbata al muallif fil aqidah, dan hanyalah kenapa muallif menyebutkan kisah ini dalam aqidah, karena ba'd al mubtadi'an karah. Karena sebagian ahli bid'ah mengingkari hadith ini. Dengan logika mereka, mereka mengingkari hadith ini. Mana mungkin, kata Nabi Musa menampar malakul maut. Malakul maut sampai lepas matanya. Mereka menolaknya dengan akal-akal mereka. Padahal agama ini tidak dibangun di atas akal. Berdasarkan wahyu, syariat dari Allah Subhanahu wa taala. Akal manusia sangat terbatas. Mu'alilan dhalika bi anna yamtani anna Musa yaltimul malak. Mereka beralasan, tidak mungkin masa Nabi Musa menampar malaikat. Masa Nabi Musa berani menampar malaikat. Malaikat utusan Allah. Malaikat yang selalu taat kepada Allah, tidak pernah bermaksiat. Masa Nabi Musa berani menamparnya? Wa narudu an, kita bantah mereka, bi anna malak ya'ata Musa bi surati insan. Malaikat datang kepada Nabi Allah Musa dengan bentuk seperti manusia. La ya'rifu Musa man hu. Nabi Musa tidak tahu kalau dia itu malaikat. Yatlu min nafsah, yang minta ruhnya. Tidak tahu kalau itu adalah malakul maut. Karena datangnya dalam bentuk manusia. Famaqtada tabi'atil basyariyah, sebagaimana keharusan tabiat manusia. Konsekuensi dari tabiat, yang namanya tabiat manusia, an yudafi'al matlub an nafsihi, dia akan membela ketika nyawanya mau diambil, mau di, ketika ada orang yang membunuhnya misalnya, dia akan berusaha membela dirinya. Ini orang tersebut datang dalam manusia, Nabi Musa tidak tahu kalau itu adalah malaikat maut, dan minta nyawa Nabi Musa, ingin membunuh Nabi Musa, minta nyawanya, ruhnya. Yang namanya tabiat manusia, ketika ada orang ingin membunuhnya, pasti akan apa? Membela dirinya. Ingin menyelamatkan dirinya. Walau alim Musa anna malak lam yaltimhu. Seandainya Musa tahu itu adalah malaikat, malakul maut, Nabi Musa tidak akan menamparnya. Latoma yaltimu min bab daraba. Walidhalika istaslama lahu fil maradhi thaniyah. Oleh karena itu, Nabi Musa istaslama. Tunduk, patuh, berserah diri. Pada kejadian yang kedua kalinya, fil maratif thaniyah. Hina jaa bima yadullu anna min indillah. Ketika malakul maut datang kedua kalinya, yang menunjukkan bahwa dia ada malaikat dari utusan Allah Subhanahu, dari si Allah Subhanahu wa taala. Setelah jelas bahwa yang datang adalah malakul maut, utusan Allah, Nabi Musa pun tunduk, patuh dengan perintah Allah Subhanahu wa taala, taat. wa huwa i'ta muhlatan min as-sinin, yaitu diberikan tangguh, ditangguhkan, diberikan umur panjang beberapa tahun, biqadri ma tahta yadihi, sesuai dengan kadar jumlah bulu yang ada di tangan beliau, yang ditutupi oleh tangan beliau, min sya'ri thawr, dari bulu sapi. Yaitu beliau diperintahkan jika ingin, masih ingin umur panjang, agar beliau meletakkan tangannya di punggung sapi. Berapapun bulu yang ditutupi oleh tangannya, setiap satu bulunya ditambah umurnya 1 tahun. Ini bantahan kepada mereka mengingkari hadis ini. Kenapa beliau menampar malakul maut? Karena malakul maut ketika datang dalam bentuk manusia, beliau tidak tahu itu adalah malakul maut, dan meminta nyawa beliau. Ini namanya tabiat manusia, ketika ada orang ingin membunuhnya, mengambil nyawanya, pasti akan membela, akan menyelamatkan, berusaha menyelamatkan dirinya. Oleh karena itu ketika datang kedua kalinya dan Nabi Musa tahu bahwasanya adalah malakul maut, utusan Allah Subhanahu wa taala, beliau pun pasrah taat dengan perintah Allah Subhanahu wa taala, tidak lagi menampar kedua kalinya, karena saya tahu itu adalah malakul maut, utusan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berikutnya, qal mu'allif fil matan Ibnu Qudam al-Maqdisi rahimahullah ta'ala, wa min dhalika asyratus sa'ah, di antaranya pula yang dikhabarkan oleh Rasulullah SAW yang wajib untuk kita imani, wajib kita benarkan, wajib kita yakini, adalah khabar-khabar tentang asyratus sa'ah, tanda-tanda hari kiamat. Mithlu khuruji dajjal, seperti keluarnya dajjal. Ini fitnah yang paling besar yang ada di muka bumi ini. Dari awal penciptaan Nabi Adam sampai hari kiamat, ini fitnah yang paling besar, fitnah Dajjal. Nah, fitnahnya sangat dahsyat. Dia dengan izin Allah, dia bisa merintahkan awan untuk menurunkan hujannya, bisa merintahkan bumi dengan izin Allah menumbuhkan tanaman-tanamannya. Banyak orang yang lemah keimannya bisa terpengaruh dengan fitnah ini, karena sangat luar biasa. Wa nuzul Isa bin Maryam alaihissalam fiyaqtuluh, dan turunnya Nabi Allah Isa bin Maryam dan membunuh Dajjal. Beliau yang membunuh Dajjal. Wa khuruj Ya'juj Ma'juj, dan keluarnya dua umat, dua kelompok yang besar, Ya'juj dan Ma'juj, yang suka membuat kerusakan di muka bumi. Dua kelompok besar ini, umat besar ini juga termasuk dari umat manusia, keturunan Nabiullah Adam alaihissalam. Wa khuruji dabba, dan keluarnya hewan. Munculnya hewan. Nanti akan diterangkan. Hewan yang bisa berbicara, bukan hewan biasa. Hewan bisa berbicara dengan manusia, nanti akan diterangkan oleh syarih. Di antara tanda-tanda kubro, hari kiamat sudah semakin dekat. Wa tulu'u asy-syamsi min maghrib, demikian juga terbitnya matahari dari sebelah barat. Berbeda dengan yang biasanya. Biasanya hari-hari kita saksikan matahari terbit dari sebelah timur. Nanti dekat hari kiamat, matahari akan terbit dari sebelah barat. Wa asybahu dzalika, dan yang serupa dengan itu. mimma sahabih nakal, dari khabar-khabar yang sahih, penukilan dari Rasulullah, perkataan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semua khabar tersebut yang sahih dari Rasulullah, kewajiban kita adalah mengimaninya dan membenarkannya. Tidak boleh mendustakannya. Tidak boleh mengingkarinya. Itu diantara kandungan dari persaksian kita bahwa beliau adalah utusan Allah. Syahadah Muhammad Rasulullah tidak akan benar. Syahadah kita tidak sah. Kecuali harus dengan membenarkan semua khabar yang beliau sampaikan dalam hadis-hadis beliau yang sahih. Dan itu diantara tanda seorang mukmin mengimani perkara ghaib yang dikhabarkan oleh Allah dalam Al-Quran ataupun melalui hadis, melalui lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna shalah wa mimma razaqnahum yunfikun. Di antara tanda-tanda orang yang beriman yang mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, mereka mengimani perkara ghaib yang dikhabarkan oleh Allah dalam Al-Quran atau dalam hadis-hadis Rasul yang sahih, mereka mengimaninya. Ini di antara pembeda antara mukmin dengan kafir. Kalau orang kafir hanya membenarkan yang nyata saja yang bisa mereka jangkau dengan panca indera mereka. Ada yang ghaib mereka dustakan. Ada orang yang beriman muslim, di antara yang membedakan mereka dengan orang kafir, jika khabar tersebut khabar datang dari Allah atau sahih datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dia pun membenarkannya, meyakininya. Penjelasan Asy-Syarih rahimallahu taala Asy-Syarih. Al-amru tsalits, perkara yang ketiga di antara yang dikhabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang wajib bagi kita sebagai seorang muslim untuk mengimaninya, membenarkannya, asyratus sa'ah, tentang khabar-khabar tentang tanda-tanda hari kiamat. Al-asyrat jam'u syart wa huwa lughatan al-alamah. Al-asyrat secara bahasa, al-asyrat jam' dari syart, syartun, asyratun. Secara bahasa artinya adalah al-alamah, tanda. Secara bahasa artinya adalah tanda. Wasa'atu lughatan al-waqtu. Dan sa'ah secara bahasa adalah waktu. Bermakna waktu. Awil hadir atau waktu yang sedang terjadi. Nah, al-hadir yang waktu yang sekarang. Ya, sa'ah bermakna waktu atau yang sekarang, zaman yang sekarang. Al-hadir min, yang sedang terjadi. Yang sedang berlangsung. Wal muradu bin biha hunal qiyamah, yang maksud di sini as-sa'ah adalah hari kiamat. As-sa'ah di sini yang maksud adalah hari kiamat. Fa asyratu sa'ati syar'an, adapun asyratu sa'ah tanda-tanda hari kiamat secara syariat yaitu al-alamatu dalatu ala qurbi yaumil qiyamah. Tanda-tanda yang menunjukkan dekatnya terjadinya hari kiamat. Tanda-tanda yang menunjukkan dekatnya terjadinya hari kiamat. Qala Allah Ta'ala, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, fahal yanzuruna illa as-sa'ata an ta'tiyahum baghdatah baghtah faqad ja'a asyratuha. Tidaklah mereka menunggu kecuali hari kiamat. Tidaklah mereka menunggu kecuali hari kiamat yang akan datang kepada mereka dengan tiba-tiba. Sungguh telah datang tanda-tandanya. Faqad ja'a asyratuha. Wa dzakar al-mu'allif an min asyrati as-sa'ah ma ya'ti. Mu'allif menyebutkan di antara tanda-tanda hari kiamat yang berikut ini. Yang pertama, khurujud dajjal. Keluarnya dajjal. Bahwa lughatan dajjal secara bahasa sighom balagh min dajjal. Sighom balagh dari dajjal. Huwal kadhib, itu kadhib. Perdusta. Wa tamyih, dan tamyih menyamarkan, talbis, pengkaburan. Wa syar'an syariat, rajulun mumawih, seseorang yang mengkaburkan kebenaran, mu'awih, ya kharuju fi akhiriz zaman, yang keluar di akhir zaman, yad'i rabb, mengaku sebagai rob. Seseorang yang mengkaburkan kebenaran, yang akan keluar di akhir zaman mengaku sebagai Tuhan, ya yad'i rububiyah. Wukhuruju thabitun bil sunnati wal ijma'. Keluarnya orang ini, pembawa fitnah besar ini, Dajjal. Keluarnya Dajjal thabit, sahih, berdasarkan sunnah dan kesepakatan para ulama. Berdasarkan hadith Rasul yang sahih dan kesepakatan para ulama. Qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, qulu, katakanlah, ucapkanlah, Allahumma inni a'udhu bika min azabi jahannam, wa a'udhu bika min azabi al-qabr, wa a'udhu bika min fitnatil masih dajjal, wa a'udhu bika min fitnatil mahya wal mat. Rawahu Muslim. Katakanlah, ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari azab neraka jahannam. Aku berlindung kepadamu dari azab kubur. Aku berlindung kepadamu dari fitnah masih dajjal. Aku berlindung kepadamu dari fitnah kehidupan dan kematian. Rawahu Muslim. Dalam hadis ini Rasulullah perintahkan kita untuk berlindung dari fitnah masih dajjal. Nah, menunjukkan fitnahnya benar-benar ada, akan terjadi nanti di akhir zaman. Nah, karena sangat besarnya fitnah ini, sehingga kita diperintahkan untuk minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala agar dijaga dari fitnah ini. Wa kana nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yata'awwadhu minhu fi shalah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berlindung darinya pada salat beliau. Nah, dibaca setelah tasyahud akhir, sebelum salam. Wa ijma'al muslimun ala khuruji. Kaum muslim juga sepakat atas keluarnya Dajjal, nanti akan muncul Dajjal. Wa qissatu kisah Dajjal anna yakhruju min tariqin baina Syam wal Iraq. Dia akan keluar dari suatu jalan, sebuah jalan yang terletak antara Syam dan Irak. Fayad'u an-nasa ila ibadati, dia mengajak manusia untuk menyembahnya, menyembah dirinya Dajjal. Fa aktsaru man yattabi'u al-yahud wa an-nisa wal a'rab, maka kebanyakan yang mengikuti Dajjal, mengikuti ajakannya, seruannya, adalah orang-orang Yahudi, para wanita, dan orang-orang pedalaman, orang Badui, orang Arab. Ini kebanyakan pengikutnya Dajjal, orang-orang Yahudi, kaum wanita, dan orang-orang pedalaman Arab. Wa yattabi'u 70,000 min Yahudi Asfahan. Mengikuti Dajjal terdapat 70,000 orang Yahudi dari daerah Asfahan. Fayasiru fil ard kulliha, dia pun berjalan di seluruh muka bumi. Nah, semua bumi dia yang ada penduduk manusia, dia berjalan padanya, menyebarkan fitnahnya. Nah, kal ghaif, sangat cepatnya fitnah ini berjalan menyebar berbagai penjuru bumi. Bagaikan hujan, istadbaratur rih, yang dibawa oleh angin. Sangat cepat, kencang. Fitnahnya menyebar ke seluruh penjuru bumi ini, belahan bumi ini. Illa Makkah wal Madinah, kecuali dia tidak bisa masukinya adalah Makkah dan Madinah. Dijaga oleh para malaikat. Fayamna'amin, dia dilarang masuki keduanya. Allah perintahkan malaikat untuk menjaga keduanya sehingga tidak bisa dimasuki oleh Dajjal. Wa muddatu 40 yawman, muddah masa fitnahnya Dajjal ini 40 hari. 40 hari. Yaumun kasa, hari yang pertama bagikan 1 tahun. Hari pertama lamanya seperti 1 tahun. Ini fitnah hari pertama. Lamanya seperti 1 tahun. Wayaumun kash, hari yang berikutnya seperti 1 bulan. Ini seperti 1 tahun bukan berarti hanya sama saja 24 jam, hanya anggapannya seperti 1 tahun. Tidak, memang lamanya seperti 1 tahun. Karena sebutan dalam hari tersebut, para sahabat bertanya, Rasul, apakah 1 hari seperti 1 tahun cukup hanya sholat 5 waktu? Kata sahabat, tidak, diperkirakan waktunya. Diperkirakan waktunya. Menunjukkan 1 harinya lamanya memang seperti 1 tahun. Bukan hanya sama 24 jam saja karena sulitnya bagikan 1 tahun, tidak. 1 hari lamanya seperti 1 tahun. Hari yang kedua seperti 1 bulan. Wa yaumun kashan, hari yang ketiga seperti 1 pekan. 1 Jumat, 1 pekan. Wa baqi ayyam kal adan, hari-hari yang lainnya seperti hari-hari biasa. Seperti 24 jam hari-hari yang lainnya. Ini masa fitnahnya selama 40 hari. Namun hari pertama seperti 1 tahun, hari yang kedua seperti 1 bulan, hari yang ketiga seperti 1 pekan. Hari-hari berikutnya sama dengan hari-hari biasanya. Wa huwa a'warul ain, orang ini, dajjal ini, buta salah satu matanya. Di antara tanda-tanda Allah perlihatkan kepada hambanya yang beriman, menunjukkan bahwa dia itu bukan Rob. Dusta dalam pengakuannya. Masa Rob buta matanya? Yang namanya Rob sempurna. Sempurna zatnya, sempurna sifatnya. Ini buta salah satu matanya. Maktubun baina aini, ditertulis di antara kedua matanya, kafara. Menunjukkan dia apa? Kafir. Kafara. Ya kalau mukmin fakat, yang bisa membaca hanya orang mukmin saja. Sebagai tanda untuk menyelamatkan seorang mukmin, agar terbebas, selamat dari fitnah ini. Bahwa orang ini adalah orang kafir, dusta dalam pengakuannya. Walaupun fitnahnya sangat dahsyat, namun Allah perlihatkan beberapa tanda menunjukkan bahwa dia itu dusta, tidak benar. Pengakuan dia sebagai Rob itu dusta. Walahu fitnatun 'azimah, memiliki fitnah yang sangat besar. Minna, di antara fitnahnya ini, an ya'muru sama tumtir. Dia bisa perintahkan langit, awan untuk menurunkan hujannya. Orang yang lemah kemimpinan ini berarti benar ini Tuhan ini, karena dia bisa merintahkan langit, awan untuk menurunkan hujannya, turun hujan. Wal ardhu tunbit, dia bisa perintahkan tanah untuk mengeluarkan tanaman-tanamannya. Ini yang sangat luar biasa fitnahnya. Ma'ahu jannatun wa, bersama dia terdapat surga dan neraka. Dia membawa surga dan neraka. Fa jannatun nar, surga dia itu adalah api, hakikatnya api. Api yang membakar. Wa naru jannah, dan apinya dia, nerakanya dia adalah surga. Air yang segar, tawar. Bukan api yang membakar. Namun, karena fitnah yang sangat besar, dia dihayalkan dalam pandangan manusia seolah dia membawa surga dan neraka. Padahal hakikatnya surga dia itu adalah api yang membakar. Dan nerakanya dia, hakikatnya adalah air yang segar, yang sejuk, yang dingin. Hadzara minhu Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu memperingatkan dari fitnah ini agar kita berhati-hati darinya. Qal, di antara bimbingan Rasulullah ketika mendengar munculnya fitnah ini, man sami'a bi falyan'an. Barang siapa mendengar keluarnya dajjal, hanya dia menjauh. Jangan mendekati. Jangan malah mendatangi dajjal. Jangan sampai termakan fitnahnya. Terkena syubhatnya. Wa man adraka falyaqra 'alaihi fawatih surah al-kahfi, dan barang siapa mendapati fitnah dajjal, hendaknya membaca pembuka-pembuka awal-awal surah Al-Kahfi, agar dia terhindar dari fitnahnya. Abi fawatih surah terkata, atau dengan fawatih awal-awal beberapa ayat dari surah Al-Kahfi. Ini antara tanda hari kiamat. Nah, akan muncul nanti Dajjal. Nah, seseorang yang mengkaburkan mumawih, nah, penyeru kepada kebatilan, yang mengajak manusia untuk menyembah dirinya. Dia mengaku sebagai Rob. Nah, di antara tanda-tandanya, dia salah satu matanya buta, tertulis antara dua matanya kafara, nah, menunjukkan dia kafir. Nah, tidak bisa membacanya kecuali seorang mukmin. Masa fitnahnya selama 40 hari. Namun hari pertama seperti 1 tahun. Hari yang kedua seperti 1 bulan. Hari yang ketiga seperti 1 pekan. Hari-hari sisanya seperti hari-hari biasa. Nah. Di antara bimbingan Rasul kepada kita agar terhindar dari fitnah ini, sering baca doa ini, perlindungan di akhir sholat. Nah. Di akhir tasyahud akhir sebelum salam. Nah. Setelah baca tasyahud, nah, syaratkan baca doa perlindungan dari fitnah Dajjal. Demikian juga dalam hadis tadi, menjauh ketika mendengar, mendapatkan fitnah tersebut, menjauh. Jangan malah mendatanginya, menantang Dajjal. Demikian juga dengan membaca, menghafal awal-awal surah Al-Kahfi, nah, agar terhindar dari fitnah ini. Nah, masih ada kelanjutan majelis sambilan tentang tanda-tanda hari kiamat. InsyaAllah terlanjutkan pada pertemuan berikutnya. Naktafi bihadzal qadar, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaika.